الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Pada kita jatuh Allah, kita kembali melanjutkan dari Nisbah ini. Setelah kita selesaikan dari Masyar Sumpai ini, namun Masyar Sumpai, kemudian Malik Fahimullah membawakan bahwa Nawab kita dulu. Pembatal dulu ke awal kita dulu. Baik, Kuan Kudilah Al-Jatumullah Nawakidil Wudhu, pembatal-pembatal wudhu ini terbagi menjadi dua. Pembatal-pembatal yang disepakati oleh para ulama, yang dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, pembatal-pembatal yang di dalamnya ada ikhtilaf kalangan para ulama, yang dia dibangun di atas ijtihadnya para ulama, dibangun di atas ijtihad para ulama. Jadi ada perkara-perkara yang mujma alaih, ada perkara-perkara yang fihi khilaf. Nah, tapi khairul bina'a jatumullah, sebuah faedah yang harus kita pegang, bahwasannya sesuatu yang tetap dengan nas, sesuatu yang tetap dengan nas, Al-Quran atau Sunnah, maka dia tidak bisa digugurkan maksa dengan keraguan-keraguan. Maknanya kalau seseorang dalam keadaan suci, dihukumi dalam keadaan suci, binas dengan Al-Quran dan Sunnah, secara nas Al-Quran dia dianggap suci, secara nas dari hadis dia dianggap suci, maka tidak bisa dia dikeluarkan dari keadaan suci menjadi hadas misalnya, semata-mata dengan bon, semata-mata dengan persangkaan. Nah, harus dengan keyakinan, dia sekarang dulu menjadi orang yang berhadas dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, mu'alif rahimahullah, di sini beliau membawakan beberapa pembatal-pembatal wudhu yang sebagiannya mujma' alaih, disepakati oleh para ulama, dan sebagian yang lainnya fihi khilaf, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Beliau membawakan 8 nawakidil wudhu, membawakan 8 pembatal-pembatal wudhu. Qala rahimahullah, yanqudu ma kharaja min sabilin, batal, yang batal wudhu, membatalkan wudhu apa-apa yang keluar dari jalan, apa-apa yang keluar dari jalan. Ini pembatal yang pertama. Makharaja min sabil. Makharaja min sabil. Beliau sebutkan di sini makharaja. Makharaja ini am, ini sifatnya umum. Apa-apa yang keluar. Dengan ma, apa-apa yang keluar. Semuanya. Semua yang keluar min sabil, dari jalan. Dari kubur atau dari kubur. Nah, yang keluar dari dua jalan. Beliau menyebutkan makharaja. Ini mencakup di dalamnya perkara-perkara yang sudah biasa keluar. Dan perkara-perkara yang tidak biasa keluar. Di perkara-perkara yang biasa keluar dan perkara-perkara yang tidak biasa keluar. Dan mencakup pula di dalamnya baik yang najis maupun yang tidak najis. Al-Muhim, apa yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Nah, khairina jazakumullah, baik perkara-perkara yang biasa keluar. Misalnya baul, air kencing. Nah, ini memang biasa keluar. Baik dari kubur. Nah, kemudian pula air kotoran. Yang biasa keluar dari kubur. Ini perkara-perkara memang yang kebiasaan, benda-benda yang biasa keluar. Awirif atau angin yang keluar dari kubur. Maka ketiga perkara ini, kalau dia keluar, baik membatalkan wudu. Nah. Atau juga panik dina jazakumullah, baik perkara-perkara yang tidak biasa. Perkara-perkara yang tidak biasa keluar. Misal, keluarnya angin dari kubur, dari kemaluan. Jadi keluarnya angin dari kemaluan ini perkara yang di luar kebiasaan. Ini perkara yang di luar kebiasaan. Tapi tatkala dia sebutkan makharaja, jadi meskipun angin itu keluar baik dari kubur, maka tetap dia membatalkan wudu. Disebutkan oleh para ulama, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, di antaranya angin yang keluar dari kubur biasanya terjadi pada kaum perempuan. Mungkin juga bisa tatkala setelah melahirkan. Nah, maka itu membatalkan wudu. Karena keluar dari dua jalan. Nah, dan juga termasuk di dalamnya, baik, tatkala seorang mungkin tertelan sesuatu yang bukan makanan. Sesuatu yang bukan makanan. Apa itu kelereng, atau batu, atau perhiasan, atau batu mulia, atau mutiara. Kemudian dia, batu itu keluar dari kuburnya. Maka dia membatalkan wudu. Ini yang keluar bukan kebiasaan. Maka dia membatalkan wudu. Karena makharaja min sabili. Apa-apa yang keluar dari jalan. Semua yang keluar dari jalan, baik, dari yang biasa maupun tidak biasa keluar, maka dia membatalkan itu. Yang kedua, baik itu yang suci lahir maupun yang najis, membatalkan itu. Misal, air kencing itu najis. Setelah keluar, dia batal. Baik. Misal, air mani. Nah, setelah keluar, dia membatalkan itu. Tapi mani ini tidak najis. Jadi mani tidak najis. Tapi dia membatalkan itu. Jadi mencakup yang najis maupun yang tidak, mencakup yang biasa maupun yang tidak biasa. Ini fani firina azakumullah, pembatal yang pertama. Nah, pembatal yang pertama. Baik. Kemudian kata beliau, wa kharijun min baqiyatil ghadani in kana baulan aw ghaitan. Ini yang kedua. yang keluar dari anggota badan yang lainnya, selain kuhul dan dubur, jika yang keluar itu bau, air kencing, atau ba'id, atau kotoran. Pada dirinya Allah, ini mungkin di zaman-zaman kita banyak terjadi. Dan mungkin di zamannya para sahabat, ini jarang terjadi. Tak kala seorang misalnya dibuatkan lubang jalan keluar, yang mungkin duburnya atau duburnya tidak berfungsi. Kemudian dia dioperasi, untuk dibuatkan jalan lewat perutnya atau yang semisalnya. Maka tak kala yang keluar dari jalan yang dibuatkan itu adalah air kencing atau kotoran, maka itu juga membatalkan wudu. Ini makna kharijun min baqiyatil badan, yang keluar dari anggota badan yang dia air kencing atau kotoran. Ini termasuk yang membatalkan wudu. Nah, ini panik minna azakumullah. Tatkala beliau sebutkan inka na baulat au ghaiba, zahirnya kalau yang keluar itu angin, maka dia tidak membatalkan wudu. Kalau seorang keluar angin, nah, dari jalan yang dibuatkan oleh dokter misalnya, itu tempat keluarnya kotoran, zahirnya tidak membatalkan wudunya. Nah, karena malah menyebutkan inka na baulan au ghaiba, kalau dia itu baik baul, air kencing, atau kotoran. Nah, ini khanif dina azakumullah. Baik. Kemudian yang ketiga. Au kathiran najisan ghairahuma. Atau najis yang banyak. Kasiron najisan, barang najis yang keluar banyak dari selain kubul dan kubul. Nah, ini yang keluar dari jalan yang lain. Nah, yang dia selain air kencing dan juga kotoran. Baik. Jadi keluarnya barang-barang najis selain air kencing dan kotoran, nah, dari tempat baik yang tidak biasanya, maksudnya bukan dari kubul atau dubur. Nah, mu'alif rahimahullah, beliau memberikan persyaratan. Selain air kencing, nah, dan selain kotoran, itu membatalkan wudhu kalau keluar dari selain tubuh dan dubur dengan syarat yang pertama banyak keluarnya. Nah, yang kedua najis. Yang kedua najis. Baik. Ini khanifulina azakumullah. Nah, banyak dan najis. Kalau disebutkan banyak, ini amrun nisbi. Karena itu ukuran berapa? Sehingga bayarnya kalau boleh sebutkan, barang najis kalau keluar sedikit, baik, maka dia tidak membatalkan wudhu. Nah, kalau dia keluar dari selain dua jalan, baik. Tapi kalau boleh sebutkan kathiron, banyak. Kalau begitu banyak itu yang bagaimana? Karena definisi banyak mungkin setiap orang berbeda. Baik. Maka kembalinya, kalau tidak ada batasan, yang banyak itu berapa, yang sedikit berapa, kembalinya kepada uruf kebiasaan masyarakat. Nah, itu disebut banyak, maka ia banyak. Kalau disebut sedikit, maka itu sedikit. Baik. Ini panas minah azakumullah. Nah. Kalau kemudian yang keluar itu tidak najis, yang keluar tidak najis, maka dia tidak membatalkan itu. Meskipun banyak. Misal, panas minah azakumullah. Seseorang muntah. Nah, ini keluar selain dari dua jalan. Baik. Maka dia tidak membatalkan wudu. Seseorang menangis dengan penangisan yang lama, menitikkan air mata. Begitu banyak air mata yang keluar, ini keluar dari selain dua jalan. Kalau dia tidak najis, maka tidak membatalkan wudu. Tangisan tidak membatalkan wudu. Demikian pula tatkala seorang berkeringat keluar dari kulitnya, tidak keluar dari tubuh dan tubuhnya. Nah, keringat yang begitu banyaknya, ini juga tidak membatalkan wudu. Sehingga tadi disebutkan, kalau yang keluar itu barang yang najis dan banyak, maka dia membatalkan wudu. Kalau yang keluar tidak najis, baik, maka dia tidak membatalkan itu. Nah, ini panik berinya anggap semula. Sehingga keluarnya darah. Nah, ini juga tidak membatalkan itu. Nah, keluarnya darah tidak membatalkan itu. Karena darah itu tidak najis. Nah, kalau seorang berwudu kemudian terluka, maka tidak batal wudunya. Ini panik berinya anggap semula. Baik. Khani bin Abdullah itu pendapatnya madhab, pendapatnya Imam Ahmad dan madhabnya. Ada pendapat yang lainnya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pendapat yang dibuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa semua yang keluar dari selain dua jalan, semua yang keluar dari selain dua jalan, sedikit maupun banyak, nah, maka dia tidak membatalkan wudu. Jadi, kalau kemudian sesuatu keluar dari selain dua jalan, yang dia itu bukan air kencing dan juga bukan kotoran, maka dia tidak membatalkan wudu. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i dan yang dibuatkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, apa-apa yang keluar dari selain dua jalan, apa-apa yang keluar dari selain dua jalan yang dia bukan air kencing dan kotoran, maka dia tidak membatalkan wudu meskipun banyak yang keluar. Nah, disebutkan darah. Seorang mengeluarkan darah, bercucuran darahnya. Yang tidak keluar dari dua jalan, maka tidak membatalkan wudu. Muntah, apa yang semisal itu. Nah, al-muhim, dia bukan air kencing dan juga bukan kotoran. Yang keluarnya tidak dari dua jalan itu tidak membatalkan wudu. Karena ikhwan yang dina azakumullah, hukum asal itu tidak batal wudunya. Nah, maka asal tadi kita sebutkan kaidahnya, kalau seorang itu dihukumi suci dengan nas, maka dia tidak bisa dinyatakan dia batal wudunya dengan don. Nah, harus pula dengan nas. Dia dinyatakan suci, bagaimana sucinya? Tatkala dia berwudu dari awal sampai akhir. Dia menjalankan ibadah wudu, maka dia dihukumi suci. Tatkala dia dinyatakan batal wudunya harus dengan nas. Dia batal wudunya. Kenapa batal? Karena dia demikian nasnya. Baik. Kalau menyatakan dia batal wudunya, kenapa kok batal? Menurut saya demikian. Tanpa nas, tanpa dalil, tidak bisa membatalkan wudunya. Maafkan. Dan ini khani bina azakumullah, muntah. Keluar dari dan semisalnya tidak ada dalil yang menunjukkan membatalkan wudu. Nah, ini khani bina azakumullah. Baik. Kemudian khani bina azakumullah, di antara mereka-mereka yang menyatakan selain air kencing dan kotoran itu membatalkan wudu kalau keluar, yang pendapatnya mazhab. Terdalil dengan Rasulullah SAW, beliau muntah kemudian berwudu. Baik, keluarkan Abu Dawud. Khamis bina alaikumullah dalam ilmu usul, semata-mata perbuatan Rasulullah tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Semata-mata Rasul menjalankan sesuatu tidak menunjukkan wajib. Kalau Rasul muntah dan berwudu tidak menunjukkan muntah itu membatalkan wudu. Bisa jadi dihukumi wudunya itu sunnah. Nah, ini panggilan yang dia semua. Sesuai dengan kaul, kaulnya Rasulullah. Barang siapa yang muntah kayak tawabok misalnya, hendaknya dia wudu. Kalau semata-mata perbuatan tidak menunjukkan itu wajib. Nah, ini ukhuwah yang kedua yang saya mau baik. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga. Wazawalul akli illa yasira naumin min qa'idin aw qa'imin. Hilangnya akal. Hilangnya akal. Kecuali yasirun naum. Kecuali tidur yang sedikit. Tidur yang sejenak. Min qa'idin. Dari orang yang duduk. Aw qa'imin. Atau orang yang berdiri. Nah, poin ini pembatal yang ketiga yang dia sebutkan. Zawalul akli, hilang akal. Hilang akal itu terbagi menjadi dua. Hilang secara keseluruhan, gila dia. Jadi hilang akalnya secara keseluruhan, right? Dan hilang akalnya saat beberapa saat. Karena sebab, misalnya tidur, pingsan dari ini, hilang akal, sementara, bentar. Nah, ini fani fenina saya kemunggu. Baik. Kalau seorang kemudian setelah berwudu kemudian dia pingsan, nah, maka batal wudunya. Baik. Apakah itu sebentar? Maupun lama waktunya. Kemudian ma'alif rahimahullah mengecualikan illa yasira naumin, kecuali orang yang tidur tapi tidurnya itu tidak nyenyak, tidur yang yasir, tidur yang tidak nyenyak, yang dia tatkala tidur dalam keadaan qa'id, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Kalau orang itu tertidur dalam keadaan duduk, maka tidak batal wudunya. Kalau orang itu tertidur dalam keadaan berdiri, maka tidak batal wudunya. Nah, tapi kalau orang itu tertidur dalam keadaan terlentang, maka batal wudunya. Jadi dua, nah keadaan yang tidak batalkan wudu, tatkala orang itu tidur, tatkala duduk, atau tatkala berdiri. Ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Untuk masalah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya tidur itu mutlak membatalkan wudu. Tidur itu mutlak membatalkan wudu. Bagaimanapun sifatnya. Nah, apakah dia terlentang, apakah berdiri, apakah duduk, atau dalam keadaan sujud, atau itu misalnya. Kalau orang itu tidur, maka batal wudunya. Nah, ini berdalil dengan hadisnya Shafwan bin Ash'ab dalam masalah masyhur al-Khufain yang diperintahkan bagi musafir. Nah, untuk tidak melepas kuk-kuknya, baik, tatkala mereka berwudu, nah, kecuali tatkala mandi jenazah. Tapi tatkala wudu, karena batal min baulin au qa'itin au naumin, karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur, nah, baru kemudian diusap kuknya. Rasul menyebutkan tiga perkara. Nah, buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Ini dua-duanya membatalkan wudu. Disertai dengan tidur. Berarti kalau dikucirkan semuanya, maka naum itu membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian, yang kedua, pendapat yang kedua, mereka-mereka yang baik, berpendapat masalah tidur membatalkan wudu atau tidak, pendapat yang kedua yang menyatakan tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Yang pertama tidur mutlak membatalkan wudu, yang kedua tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Nah, Nah, jadi hadisnya Anas, tatkala beliau bercerita, para sahabat tatkala menunggu sholat isya, nah, dan Rasul tidak keluar-keluar. Jadi itu sampai terdengar para sahabat, nah, mereka kepala-kepala mereka miring, nah, karena ketiduran, bahkan sampai terdengar tengkuran mereka. Tatkala Rasul datang, nah, mereka sholat walam yatawaddo, dan mereka tidak berwudu. Mereka langsung berdiri dan mengikuti sholat jamaah tanpa berwudu kembali. Itu menunjukkan ikhwani fi dinillah azakumullah, baik tidur itu tidak membatalkan wudu. Nah, baik, ini semuanya sama-sama bukan dalil. Dan sama-sama sahihnya dalilnya. Baik. Kemudian pendapat yang lainnya bahwasanya tidur itu tempat yang biasanya batalnya wudu. Nah, jadi bukan wudu itu sendiri yang membatalkan. Tapi kalau orang dalam keadaan tidur, nah, itu biasanya baik tidak terasa kalau wudunya itu batal. Nah, jadi misal seseorang saat kala tidur mungkin kemudian dia kentut. Nah, dia tidak terasa. Nah, karena tidurnya. Jadi yang membuat batal itu bukan tidurnya. Baik. Ikhwan fil din azakumullah itu mendapatnya sahih Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya kalau seseorang itu dalam tidurnya dia masih bisa merasakan, masih terasa kalau dia batal atau tidak, maka tidak batal wudu. Tapi tatkala dia tidur kemudian tatkala dia batal, dia merasa maka baik batal wudunya. Intinya ikhwani fi din azakumullah, baik, apakah seorang itu lelah dalam tidurnya atau tidak, maka itulah yang menentukannya. Kalau seorang lelah dalam tidurnya berarti dia tidak sadar. Nah, kalau dia batal enggak tahu. Tapi kalau orang tidak lelah dalam tidurnya mungkin dia merasa. Baik. Oke, mana sebenarnya ayat semua mungkin bisa dibedakan antara naum dengan mu'ad, antara tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu tidak membatalkan wudhu biasanya, karena dia masih merasa. Kalau tidur itu, baik orang terpejam matanya, nah, dan sama sekali tidak bisa mendengar orang-orang yang berbicara di sekitarnya. Begitu. Tapi kalau orang menjamkan matanya, setiap orang yang berbicara di sekelilingnya dia dengar, tapi dia nggak paham ini lagi bicara apa, itu namanya ngantuk. Nah, jadi itu tidak mengatakan itu. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Al-Albani rahimahullah, bila menguatkan pendapat pertama, bahwasanya tidur itu mutlak membatalkan wudu. Ini pendapat yang muhasab. Nah, ini pendapat yang muhasab. Baik. Nah, karena dengan kuman hadis baik faiza namat ainan istatlaq al-wita, kalau mata itu tertidur maka terlepas ikatannya. Nah, sama nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini khani grina azakumullah. Baik, dalam keadaan ikhtilafnya para ulama tentang masalah tidur itu panjang sekali. Imam Tan'ani rahimahullah dalam Subulus Salam menjelaskan panjang lebar. Nah, tentang istilah pendapat yang banyak, tidak hanya tiga. Ada sebagian menyatakan tidur kalau dalam keadaan hayat sholat itu tidak misalkan itu. Kalau orang tidurnya sambil berdiri, sambil ruku, atau sambil sujud, nah itu tidak misalkan itu. Nah, selama dia dalam hayat sholat. Nah, kalau selain itu, nah membatalkan itu. Ini ikhwani fi din azakumullah. Baik. Intinya ikhwani fi din azakumullah. Nah. Kalau seorang itu baik merasa wudunya itu batal. Baik. Setelah dia tidur dia merasa mungkin keluar angin. Nah, maka batal wudunya. Kalau tidak merasa tidak batal wudunya. Al-Albani rahimahullah. Nah. Di dalam kitab Tamamul Minnah. Dia membawakan sebuah kisah. Nah. tentang seorang syekh yang berpendapat tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Secara mutlak tidur tidak membatalkan wudu. Kemudian tatkala pada saat salat Jumat berdampingan dengan seorang yang tidur di sebelahnya tatkala salat Jumat, tatkala mengangkat batu Jumat. Kemudian orang di sebelahnya itu kentut. Tatkala mau salat diingatkan, batal wudumu. Dia menyangkal, bahkan bersumpah, tidak batal wudhu saya, wudhumu yang batal. Dalam keadaan sejak awal dia ketiduran, di sampingnya. Bahkan dia berani bersumpah, wallahi. Tidak batal wudhu saya, mungkin wudhumu yang batal. Baik. Setelah kejadian itu, saya itu rujuk dari pendapatnya. Bahwasanya tidur itu mutlak membatalkan wudhu. Kalau orang itu sudah tidur, kembali tidak akan terasa semuanya. Meskipun dia tentu tidak akan terasa. Meskipun tetangganya yang sebelahnya itu tahu, dia tidak akan merasa karena dia ketiduran. Maka semenjak itu kemudian rujuk dan menyatakan tidur itu mutlak membatalkan wudu. Ini ikhwan yang dinasihatkan Allah. Nah, adapun hadisnya Anas bin Malik yang Rasulullah SAW datang kemudian para sahabat yang nunggu sholat sampai ketiduran sampai benentur. Kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Ini ada beberapa jawaban. Yang pertama ilmah. Ini kejadian di awal-awal Islam. Belum disebutkan hadis tentang masalah tidur itu membatalkan wudu. Tapi ini juga butuh tarikh. Mana hadis yang lebih dulu turun. Baik. Yang kedua, dimungkinkan. Tidurnya para sahabat itu tidur yang tidak lelap. Yang tadi disebutkan tidur yang yasir, tidur yang ringan, yang mungkin masih mendengar suara-suara di sampingnya. Dia ngantuk. Terus bagaimana kalau yang menengkur itu? Baik. Ya mungkin dia itu tidurnya tidak lelap tapi menengkur. Wallah, apa mungkin aja orang yang tidurnya enggak lelap pun menengkur. Kalau ngantuk mungkin enggak akan menengkur kalau ngantuk. Baik, ini apa yang dikenal oleh Allah. Jadi keumuman itu, maka Syaikhul Rahimahullah menyebutkan dan merujukkan, baik, dari hadisnya Sofyan bin Affan, bahwasanya tidur itu mutlak membatalkan wudu. Dan harus dibedakan antara tidur dengan ngantuk yang tadi kita sebutkan. Kalau orang itu belas sama sekali tidak paham apa di sekitarnya. Dia juga mau mencantuk akan dia di dunia yang baru. Tidak sadar kejadian apa sebelumnya, itu namanya tidur. Mutlak ya, batal wudhunya. Tapi kalau dia masih bisa ingat, langsung dia berdiri misalnya. Dia masih paham belas bulan tadi ngomong apa. Mungkin itu nanti. Ini ikhwan yang dikenal Allah dan dia tidak mengatakan itu. Sebagaimana Hudzaifah sholat-sholat sama Rasulullah sholat-sholat, sholat malam, sholat kelangan itu dijaga, ditarik telinganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menunjukkan ngantuk itu tidak membatalkan itu. Baik. Kemudian, ikhwan fillah jazakumullah, yang keempat sekarang. Dari pembatal-pembatal wudu, wa masu zakarin mustajilin. Pembatal wudu yang keempat, menyentuh kemaluan. Nah, yang nyambung, menyentuh kemaluan yang nyambung. Baik. Seseorang menyentuh kemaluan mutasil. Makna mutasil itu, kemaluan masih nyambung. Misal, kalau seorang dioperasi misalnya, diamputasi kemaluannya. Kemudian kemaluan sudah terpotong, baik, diambil oleh seorang yang sudah berwudu. Diletakkan, dibuang tempat mana, baik. Maka dia tidak batal wudunya, karena kemaluannya sudah tidak mutasil, sudah terpisah dari anggota tubuh. Tapi yang batalkan wudu di sini yang mutasil, yang masih nyambung dengan badannya. Kalau dipegang dia, maka batalkan wudu. Nah. Ya, khani fidina tentunya meganya tanpa adanya hail, tanpa adanya penghalang, langsung ketemu kulit dengan kulit. Nah, tapi kalau ada penghalang kain misalnya, maka tidak mengharapkan itu. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, au kubulin atau memegang kubul. Kubul itu kemaluan perempuan. Baik, zakar itu kemaluan laki-laki, kubul itu kemaluan perempuan. Bi dhahri kaffihi au batnihi, memegangnya dengan punggung telapak tangan atau dalamnya. Sehingga kalau menyentuh kemaluan dengan sikunya, ini enggak membatalkan itu. Menyentuh kemaluan dengan kakinya, ini tidak membatalkan itu. Jadi yang batalkan itu kalau memegang kemaluan bi dhahri kaffihi, dengan punggung telapak tangan atau dalamnya. Baik. Dan ikhwan ibudina azakumullah, itu dengan syarat biduni fa'il, tanpa adanya penghalang. Syarat yang kedua dari mu'alif, mustahil. Kemaluannya masih nyambung. Baik. Dan syarat yang ketiga, nanti akan dibahas, baik, dia asli. Seimbang zakar yang asli atau kubul yang asli. Karena itu akan dibahas, baik, ada seorang yang muskil, seseorang yang memiliki dua kemaluan. Dia memiliki kubul, dia memiliki zakar. Jadi seorang memiliki dua kemaluan, baik. Berarti salah satunya berarti enggak asli. Jadi imma dia itu laki-laki, berarti yang asli itu zakarnya. Wa imma dia itu perempuan, yang asli itu kubulnya. Baik. Ini ikhwan itu dinamakan asli. Sehingga kalau yang kesentuh itu yang palsu, maka tidak batal wudu. Baik, ikhwan itu dinamakan Allah, tentang permasalahan megang kemaluan membatalkan wudu. Ini para ulama ikhtilaf dalam masalah ini, sebagaimana dalam permasalahan tidur. Ini juga ikhtilaf para ulama, baik, dan juga sama-sama membawakan dalil. Sama-sama membawakan dalil. Pendapat yang pertama, memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Ini pendapat yang mazhab, yang disebutkan. Berdalil dengan hadisnya Busrah bin Sufwan, man masa zakarahu falyatawaddo, rawahu Ahmad. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Itu di antara hadis yang dibawakan, bukan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Ini berbeda dengan yang pertama. Berdalil dengan hadisnya Talak bin Ali. Setelah Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang yamassu dzakarahu fi shalah, seseorang menyentuh kemaluannya dalam keadaan sholat. Maka Rasul menyatakan, lah, tidak batal wudunya. Innama huwa bid'atun min. Karena kemaluan itu salah satu dari anggota tubuh dia, tubuh kamu. Jadi bagaimana anggota tubuh kamu kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Ini salah satu dalil yang dikenakan. Baik. Kemudian, pendapat yang ketiga, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu kalau dengan syahwat. Kalau dengan syahwat. Ini mengumpulkan dua dalil. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini namanya thariqatul jam'i. Mengumpulkan dua pendapat. Ini tempuh yang pertama, jalan yang harus ditempuh pertama kali dari patul jami. Kalau ada dua pendapat yang berbeda, sama-sama membawakan dalil, dan sama-sama sahih dalilnya, Maka mereka terjamin yang pertama. Bagaimana upaya dikumpulkan? Kalau nggak bisa dikumpulkan, mereka itu tarjih. Warga tarjih. Ini hadis yang lebih dulu turun yang mana? Yang akhir yang mana? Yang diambil yang paling akhir. Karena yang pertama langsung dihapuskan hukumnya. Atau diteliti dari sisi sahih wa'isnya. Tapi yang pertama tarikatul jam'i. Karena dengan tarikatul jam'i tidak ada hadis yang dibuang. Semuanya dipakai, dikumpulkan. Sehingga dikumpulkan oleh Al-Bani rahimahullah berlipat menyentuh kemaluan kalau syahwat dia batal. Alias Allah. Kalau tanpa syahwat, kalau orang menyentuh kemaluan tanpa syahwat, tidak batal sebagaimana hadis yang kedua. Karena kalau orang menyentuh kemaluannya tanpa syahwat, sebagaimana orang menyentuh telinganya, menyentuh hidungnya, karena anggota tubuh dia. Tanpa syahwat, tidak membatalkan itu. Baik. Kemudian yang fani fidina azakumullah. Pendapat yang lainnya, pendapatnya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, menyentuh kemaluan itu disunnahkan untuk berwudu. Menyentuh kemaluan disunnahkan untuk berwudu. Meskipun dengan syahwat, meskipun tanpa syahwat. Kalau disebutkan sunnah, berarti tidak jazm, tidak wajib. Berarti tidak jazm menyatakan menyentuh kemaluan itu batal wudunya juga. Tapi sunnah. Sunnah untuk berwudu. Sebagaimana disebutkan pula oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah. Kalau orang menyentuh kemaluan mutlak disunnahkan untuk berwudu, disunnahkan bukan diwajibkan. Disunnahkan untuk berwudu. Kalau dengan syahwat lebih ditekankan untuk berwudu. Kalau tanpa syahwat, ini istiaqom dalam rangka syahadiyah. Kemudian berwudu. Baik. Fani bidina azakumullah. Ini pendapat beliau rahimahullah. Pendapatnya Syekhul Islam rahimahullah. Baik. Fani bidina azakumullah. Kalau kita melihat dari hadisnya Talat bin Ali. Seseorang menyentuh kemaluannya waktu sholat. Apakah batal wudunya tetap sholat? Tidak batal. Itu sebagainya menyentuh anggota tubuh yang lainnya. Mungkin kita gambarkan, kita bayangkan. Masa bisa? Seorang dalam keadaan sholat kemudian menyentuh kemaluannya. Apalagi dia menggunakan jubah. Menggunakan sirwal. Atau sebelum sirwal dia menggunakan izar. Jubah panjang, menggunakan sarung. Kemudian menggunakan celana panjang. Yang kita bayangkan menyentuh kemaluannya berarti dengan ada penghalang. Antara tangan dia dengan kemaluannya. Tidak langsung. Kalau ada penghalang wasyak, tadi kita sebutkan tidak batal wudunya. Yang batalkan wudu kalau tangan langsung ketemu kemaluan tanpa ada penghalang. Maka mungkin kita bayangkan bagaimana mungkin. Kalau orang sholat kemudian kok langsung menyentuh kemaluannya. Masuk dari bawah misalnya. Berarti kita bawa ke situ, berarti ini dengan penghalang. Maka dia tidak batal wudunya. Karena ada penghalangnya. Kalau tanpa penghalang maka batal. Ini ikhwan yang dirinya Allah. Sehingga mungkin juga sebagaimana yang dikuat oleh Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau seorang menyentuh kemaluan, mustahab disunnahkan untuk berwudu. Apakah dia itu syahwat maupun tidak, kalau menyentuh kemaluan, mustahab untuk berwudu. Bagaimana kalau tidak berwudu, ya enggak ada masalah untuk mustahab. Kalau enggak ada, baik, kalau dia menyentuh kemaluan, baik tanpa syahwat, kemudian dia tidak berwudu, ya enggak ada masalah. Karena dia itu ini cuma mustahab. Misalnya, Fani Fidina Azzaqimullah, kalau seorang itu mandi janabah, dia membersihkan kemaluannya misalnya. Baik, itu menyentuh kemaluannya. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Ini poin-poin yang membatalkan wudu sampai disebutkan fihi ikhtilaf. Kemudian beliau sebutkan setelahnya maghrib ya. Baik. Ini masih ada kaitannya dengan poin yang keempat. Tentang menyentuh kemaluan. Beliau menyebutkan masail setelahnya. Baik. Kalau yang disentuh itu seseorang memiliki dua kemaluan. Memiliki baik kubul dan memiliki zakar. Jadi memiliki kubul dan memiliki zakar. Walam suhuma min khunsa muskil. Kalau seseorang itu memiliki dua kemaluan, kemaluan laki-laki dengan perempuan, dia batal wudunya kalau menyentuh semuanya. Kedua-duanya terpegang. Kalau hanya satu yang dipegang, tidak batal wudunya. Berarti kalau kemaluannya itu dua, yang satu pasti tidak asli. Tidak asli itu bukan berarti bukan buatan pabrik. Asli dia lahir dalam keadaan dua kemaluannya. Tapi satu yang berfungsi. Karena para ulama itu menyebutkan kalau ada bayi lahir dalam keadaan kemaluannya dua, maka dia digolongkan jenis kelaminnya apa, nunggu besarnya. Jadi kalau lahir ini di abstrak lahir ini apa, kelaminnya belum tahu, belum jelas. Karena kemaluannya dua. Baik. Kalau besar nanti dia have itu perempuan. Tapi bisa seseorang baru lahir diketahui ini laki-laki atau perempuan kalau dia waktu kencing dari mana keluarnya? Kalau keluarnya dari zakarnya, dia dihukumi laki-laki. Berarti yang kubulnya ini enggak asli. Tapi kalau kemudian keluarnya dari kubulnya, dia dihukumi perempuan. Zakarnya enggak asli. Baik. Kalau muskil, enggak tahu. Enggak diteliti. Ini laki-laki atau perempuan yang jelas, kemaluannya dua. Bisa batal kalau kepegang dua-duanya. Kepegang misalnya, kepegang zakarnya, belum itu batal. Kalau kepegang zakarnya mungkin dia perempuan. Berarti yang dipegang enggak asli. Kubulnya enggak kepegang. Baik. Kalau yang kepegang kubulnya misalnya, mungkin dia itu laki-laki. Jadi yang kepegang bukan yang asli. Maka kalau batal itu kalau megang keduanya. Dua-duanya terpegang, maka batal wudunya. Ini fani fidina azakumullah. Baik, mungkin ya, kalau disebutkan dalam kutub fikih mungkin ini terjadi. Ada mereka-mereka yang menyebut kemaluan. Wallahu a'lam shawab, nanti akan disebutkan masal setelahnya. Bagaimana kalau seorang laki-laki memegang kemaluan dari orang yang muskil, orang yang memiliki dua kemaluan. Terus bagaimana kalau perempuan memegang kemaluan perempuan yang memiliki dua kemaluan. Dihukumi bagaimana? Yang memegang milik orang lain ya, milik orang lain. Saya mengatakan beliau. Kemudian Allah alam sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam.